Rasa sepi yang telah sekian lama selimuti ruang hati yang kosong, perlahan telah sirna bersama hangatnya kasihmu yang buatku percaya lagi. Dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasa tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka. Di saat ku sudah mencari, di saat hati ini telah terkunci, kau datang membawa seberkas harapan. Engkau yang memiliki kunci hatiku, dan ku aku bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasakan tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka. Tentang cinta yang selama ini